Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد إخوان في الدين أخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Walhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita semua untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka tadzakur tanasuh, saling mengingatkan, saling menasihati terkait dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ia syariatkan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengambil sedikit dari faedah yang ada dalam surat Al-Lail. Di dalam surat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita memberitakan dengan sebuah berita yang mana secara tidak langsung sebenarnya kita juga sudah mengerti hal tersebut, yaitu apa yang dilakukan oleh seluruh manusia dalam perjalanan hidup manusia di muka bumi ini. Setiap insan memiliki usaha berbeda-beda, ini semua kita memahaminya. Saya dan antum, amalan ketaatan, amalan ibadah yang kita lakukan itu berbeda. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna sa'yakum lasyatta. Sungguh upaya-upaya kalian itu sangat beragam. Amalan-amalan kalian itu sangat beragam. Barakallahu fikum. Ini kita pahami. Namun kalimat-kalimat setelahnya belum tentu kita memahaminya. Kita baca dari awal barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat tersebut bismillahirrahmanirrahim, wallaili idza yakhsha. Demi malam bila sudah menutupi siang. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang bila sudah terang benderang. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa, demi apa yang Allah ciptakan dari laki-laki dan wanita. Di sini barakallahu fikum, tiga kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya. Ini adalah kekhususan siapa? Allah. Adapun kita sebagai hamba-hambanya tidak diperkenankan bersumpah dengan nama selain Allah. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja, wallahi atau demi Allah. Selain daripada itu maka akan terjatuh dalam kesyirikan. Beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang telah bersumpah dengan nama selain Allah maka sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Kesyirikan di sini barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Kalau dia menyatakan sumpah tadi menyamakan, ya samalah antara saya sumpah dengan nama Allah ataupun saya sumpah dengan nama selain Allah, sama aja. Maka ini syirik besar. Misal orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. Tidak boleh kita kata demi Rasulullah, sama antara sumpah dengan nama demi Allah dan demi Rasulullah, ini terjatuh dalam syirik besar. Tapi kalau ketika kita ingatkan, demi Allah, demi Allah, enggak boleh sumpah seperti itu. Ya, saya kan supaya semakin kuat sumpahnya. Ini syirik kecil. Sebagai bab penguat dari sumpah dia ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Apapun itu, warakallahu fikum. Selain Allah. Misal Rasulullah ataupun yang lainnya, warakallahu fikum. Kata Allah, inna sa'yakum la syatta. Sungguh upaya-upaya kalian itu sangat beragam. Kita dalam menjalani hidup ini, warakallahu fikum, sangat berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang banyak, ada yang sedikit. Barakallahu fikum. Inna sa'yakum la syatta, kata Allah. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini barakallahu fikum, hal yang harus kita yakini. Fa'amma man, maka adapun orang-orang yang a'ta, dia menggunakan hartanya untuk sedekah. Wattaqa, dia sebagai hamba yang bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dia percaya dengan balasan-balasan Allah. Tiga hal, barakallahu fikum. A'ta, dia gunakan hartanya sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah. Segala macam pintu ketaatan kepada Allah yang mana di situ membutuhkan harta, dia masuk padanya. Ini namanya a'ta. Betul-betul apa yang dia miliki itu dia curahkan. Fi sabilillah wa fi ta'atillah. Untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala atau untuk ketaatan kepadanya. Semuanya barakallahu fikum. La saghir wa la kabir. Apakah itu bentuknya kecil ataukah bentuknya besar? A'ta dia namanya. Yang kedua, barakallahu fikum, wattaqa. Dia sudah menggunakan harta itu di jalan Allah untuk mengerjakan ketaatan kepadanya. Kemudian barakallahu fikum, dia wattaqa. Sebagai sosok orang yang bertakwa. Apa artinya barakallahu fikum? Artinya nanti sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza." Ketika dia telah memberikan sesuatu kepada orang, membantu kepada orang ataupun membantu seseorang, Wa mali ahadin, tidak ada harapan dari siapapun yang telah dia beri kebaikan, apa barakallahu fikum, balasan. Apakah itu pujian atau yang semisalnya. Jadi benar-benar ketika dia a'ta tadi menggunakan hartanya untuk ketaatan kepada, enggak ada harapan pujian dari manusia ataupun balasan dari manusia ataupun barakallahu fikum diposisikan oleh manusia, enggak ada sama sekali. Ini namanya apa? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada satu orang pun yang dia harapkan darinya balasan atas kebaikan yang telah dia berikan, atas ketaatan yang telah dia lakukan. Enggak pengin barakallahu fikum dipuji, enggak pengin dibalas, enggak pengin diposisikan, enggak pengin punya hal-hal seperti itu, enggak ada sama sekali. Ini namanya a'ta, bergandeng dengan wattaqa. Dia mau bersedekah, dia juga mau bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, barakallahu fikum, wa saddaqa bil husna. Dia percaya atas balasan-balasan yang Allah berikan kepadanya. Pencipta kita telah berjanji, telah menyatakan dengan sebuah pernyataan. Siapa saja yang mau melakukan ketaatan, maka dia mendapatkan surga. Dan siapa saja yang melanggar perintahnya, melakukan kemaksiatan, maka dia berhak untuk mendapatkan neraka. Saddaqa bil husna, dia percaya, betul-betul percaya. Yang namanya saddaqa barakallahu fikum bukan cuma sebatas dia yakini. Yakin bahas selesai, enggak. Tapi yang namanya saddaqa, dia meyakini dan dia buktikan. Keyakinan yang ada dalam hati terungkap oleh anggota badannya. Apakah oleh lisannya dia tuturkan, ataukah oleh anggota badannya dia mengamalkan hal-hal yang akan mengarah kepada kebaikan tadi. Ini namanya apa? Saddaqa bil husna. Saya percaya dengan surga. Apa buktinya percaya dengan surga? Saya ucapkan, tertanam, terpatri dalam hatiku. Dan saya akan mengamalkan semua hal-hal yang akan mengantarkan saya ke dalam surga. Ini namanya shaddaqabil husna. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Tiga sifat ini barakallahu fiikum kalau dimiliki oleh seorang insan, apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan bagi hamba tadi, fasanu yassiruhu lil yusra. Sungguh kami akan mudahkan bagi dia yusra, kemudahan-kemudahan. Artinya barakallahu fiikum, orang yang sudah memiliki tiga sifat ini akan terus dimudahkan dalam perjalanan hidupnya di dunia ataupun di akhirat kelak. Di dunia barakallahu fikum, hal-hal yang memberatkan hidupnya akan dijauhkan oleh Allah, terus dijauhkan. Walaupun nampak berat, tapi dirasa ringan bagi dirinya. Betul-betul akan dimudahkan oleh Allah. Yusra itu betul-betul akan didapatkan oleh dia. Di saat genting, dia berpikir buntu, enggak ada jalan keluar, ternyata jalan keluar muncul bagi dia. Sebagaimana dalam pernyataan yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluarnya. Akan terus dimudahkan barakallahu, enggak ada kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Kenapa? Karena dia yakin dengan tiga hal tadi. Dengan tiga hal tadi dia betul-betul yakin. Saddaqa bil husna, a'ta wattaqa, ada pada dirinya. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Ini namanya barakallahu fikum, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh upaya kalian, perbuatan kalian di muka bumi ini sangat beragam, berbeda. Jenis yang pertama adalah yang tadi. Jenis yang kedua barakallahu fikum, wa man bakhila, adapun orang-orang yang bakhil dengan harta, dia betul-betul warahmatullahi wabarakatuh tidak pernah berpikir untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selalu memberi dan melempar kesempatan kebaikan tadi kepada orang lain. Ada jalan kebaikan, ini coba antum. Selalu diberikan kepada siapa? Yang lain. Padahal dia mampu. Bilmal, dengan hartanya. Semestinya barakallahu fikum, kita sebagai hamba-hamba Allah ketika mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan, apa kata sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, fa idza asbahta fala tantadhiril. Masa kalau kau dapat kesempatan untuk melakukan di sore hari, jangan kau tunda. Kamu undur, kamu tunda, kamu kerjakan di sore hari. Kata sahabat Abdullah bin Umar, jangan seperti itu. Nah, barakallahu fikum, termasuk di antara orang yang bakhil dengan hartanya, dia tidak mau menggunakan hartanya sebagai fasilitas untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kemudian barakallahu fikum, dia tidak mau menggunakan hartanya fi sabilillah. Bakhil barakallahu fikum, wastaghna. Bahkan dia merasa cukup dengan hartanya saja. Tidak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa cukup dengan kemampuannya. Segala hal yang dia inginkan ketika dia mampu, dia akan merasa bisa. Ini namanya apa? Bakhilawat tahna, lupa dengan Allah. Padahal segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi syai'in khalaqah? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Tsumma sabila yusra, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dari apa sih manusia diciptakan? Manusia itu diciptakan dari nutfah, dari setetes air mani. Kemudian Allah menentukan takdir-takdirnya. Setelah itu Allah mudahkan bagi sang insan tadi untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi takdirnya. Tsumma sabila yassara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi hamba tadi as-sabil, pakai alif lam yang namanya ma'rifah, yaitu sabil ila takdir, jalan menuju takdirnya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, wa amma man bakhila wastaghna, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang wastaghna, merasa cukup, merasa barakallahu fikum dengan kemampuannya saja itu sudah apa? Terpenuhi segalanya. Lupa dengan Allah. Lupa bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang sangat butuh dengan kehadiran orang lain. Wa kadzdzaba bil husna. dia pun juga tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan balasan-balasan. Apa yang dimaksudkan dengan tidak percaya, barakallahu fikum? Yang dimaksudkan dengan tidak percaya ada dua. Yang pertama, tidak terpatri di dalam hatinya keyakinan bahwa ada surga dan neraka. Tidak percaya. Ini namanya, barakallahu fikum, kadzdzaba bil husna. Yang kedua, barakallahu fikum, percaya tetapi tidak mau melakukan hal-hal yang menjauh, hal-hal yang mendatangkan kepada kebaikan tadi. Dia percaya, saya percaya ada surga dan neraka, tapi tidak pernah mau melakukan amalan-amalan yang menghantarkan kepada surga, tidak pernah mau meninggalkan amalan-amalan yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. Tidak peduli dia dalam perjalanan hidupnya. Ini namanya kadzababil husna. Padahal barakallahu fikum, yang namanya keyakinan, yakin, sebagaimana kita sebutkan tadi, harus ada pembuktian. Sampai-sampai barakallahu fikum, syair yang sangat masyhur dari syair-syair Arab, in kana hubbuka sadiqan fa'atihu innal muhibba liman yuhibbul muti'u. Sungguh bila mana cintamu jujur, kamu pasti akan mentaatinya. Orang yang cinta pasti akan taat terhadap orang yang dia cintai. Ketika menyatakan cinta kemudian tidak mau taat, namanya apa? Kadzdzab. Berdusta dengan cintanya, tidak sungguh-sungguh dengan cintanya. Begitu pula di sini, kadzdzaba bil husna. Saya yakin ada surga, tapi tidak mau mengerjakan amalan-amalan yang menghantarkan kepada surga. Kadzdzaba bil husna. Saya yakin ada neraka, tetapi tidak pernah mau meninggalkan amalan-amalan yang menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Hal-hal tadi seolah-olah biasa. Orang yang seperti ini, barakallahu fikum, kata Allah, fasanu yassiruhu lil usra. Sungguh akan kami mudahkan dirinya kepada kesulitan demi kesulitan. Dalam perjalanan hidupnya itu selalu penuh dengan rintangan. Hal yang sebenarnya barakallahu fikum mudah untuk dikerjakan, namun dikarenakan dia sebagai hamba yang tidak percaya dengan tadi, dia hamba yang bakhil, dia hamba yang wastaghna, kurang percaya dengan Allah, tawakalnya hanya kepada kemampuannya saja bukan kepada Allah, maka semuanya jadi sulit. Semuanya jadi padahal mudah, sangat mudah, tapi jadi sulit. Urusannya jadi carut marut dan semisalnya, barakallahu fikum. Ini sifat orang yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Padahal sebenarnya tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Harta yang dia miliki idza taradda, bila sudah apa, barakallahu fikum, mati ataupun dikembalikan ke dalam hari-hari akhir, sudah tidak ada manfaatnya. Segala macam harta yang kita miliki, barakallahu fikum, bila kita bakhil, maka harta tersebut betul-betul tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Tidak ada manfaatnya untuk kehidupan kita di akhirat sama sekali. Apa yang kita banggakan? Bahkan harta tersebut, barakallahu fikum, jadi rebutan bagi siapa? Orang-orang yang hidup setelahnya. Waliyadubillah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sungguh kamilah yang memberi petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh milik kamilah akhirat dan dunia itu. Diingatkan, barakallahu fikum, jangan kita sombong dengan apa yang kita miliki. Itu milik Allah. Jangan kita bakhil dengan apa yang dititipkan kepada kita, yang seolah-olah itu milik kita. Itu milik Allah. Kalau kita mau mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dibalas dengan kebaikan. Tetapi kalau kita tidak mau mengembalikan kepada Allah, yang namanya barakallahu fikum a'ta, kita bersedekah dengan harta kita, itu kan kita mengembalikan untuk siapa? Allah. Kita dititipi oleh Allah, barakallahu fikum. Kemudian kita tidak mau mengembalikannya, kita akan mendapatkan hukuman. Tapi ketika kita dititip oleh Allah sebuah harta, kemudian kita kembalikan lagi kepada Allah, kita akan mendapatkan apa? Balasan. Barakallahu fikum. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Ma yughni anhu maluhu. Enggak ada manfaatnya sedikit pun apa yang kita miliki dari harta. Idza taradda. Bila sudah dikembalikan pada hari akhir. Bila kematian menghadiri kita. Bila kita berada di alam barzah, bila kita sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna 'alaina lal huda, sungguh barakallahu fikum, Allah lah yang memberi petunjuk kepada kita semua. Apa artinya barakallahu yang memberi petunjuk kepada kita semua? Bahwa walaupun seorang insan di hadapannya, di sisinya begitu banyak pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan, kalau tidak mendapatkan petunjuk, tidak akan mendapatkan apa? Petunjuk. Oleh karena itu kata Allah, inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula, sungguh milik kamilah dunia ini dan akhirat itu. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa'andartukum naran talaga, sungguh kami telah ingatkan kalian dengan naran, neraka jahanam yang talaga, apinya itu menyala-nyala. Kita semua telah diingatkan barakallahu dengan hal tadi. Rasul alaihi salatu wasalam telah menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun juga demikian. Dalam setiap surat yang ada dalam Al-Qur'an akan menyebutkan tentang balasan bagi orang yang melakukan kebaikan, dan juga akan menyebutkan tentang balasan bagi orang yang melakukan kejelekan. Semuanya barakallahu fikum akan berkaitan dengan surga, berkaitan dengan neraka, dan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'andartukum naran talazza, kami telah mengingatkan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dari neraka jahanam yang menyala-nyala. Apa fungsinya barakallahu fikum? Apa maksud dan tujuannya? Sebagai barakallahu fikum pembatas bagi manusia supaya apa? Tidak melampaui batas tersebut. Diberi petunjuk, diberi jalan barakallahu fikum, ini adalah jalan yang harus engkau tempuh. Sudah diberi petunjuk, sudah diingatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaslaha illa al-ashqa, tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam kecuali orang-orang yang asqa, orang-orang yang celaka. Artinya barakallahu fikum, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna, mereka itu adalah yang dikatakan oleh Allah sebagai al-ashqa, orang-orang yang celaka. Hidup di dunianya barakallahu fikum penuh dengan berbagai macam problem, kemudian hidup di akhirat sebagai hamba yang asqa. Kenapa? Allazi kazzaba wa tawalla. Perhatikan kalimatnya. Allazi kazzaba. Asqa itu adalah orang-orang yang kazzaba, tidak percaya dengan apa yang disebutkan tadi. Wa tawalla, atau percaya tetapi tawalla, dia berpaling, meninggalkannya. Dia mengerti barakallahu fikum tapi dia tinggalkan. Orang-orang Yahud, orang-orang Nasara barakallahu fikum, mereka percaya. Sebagian mereka percaya tapi mereka tidak mau mengerjakan, mereka tinggalkan. Orang-orang Yahudi barakallahu fikum ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan jawaban beliau. Tapi tawalla dia, berpaling. Percaya tapi tawalla. Dia berpaling meninggalkannya. Orang seperti ini barakallahu fikum, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling dari zikri, tawalla, dia berpaling dari beribadah kepada-Ku, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka sungguh tidak ada kehidupan bagi dia, selain kehidupan yang sempit lagi menyengsarakan. Wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat sebagai orang yang buta. Orang ini mengatakan kepada Allah, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Padahal dulu di dunia aku itu sebagai sosok orang yang bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasita. Demikianlah balasannya. Telah datang kepada kamu ayat-ayat kami. Kita semua telah memahami. Telah datang kepada seseorang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dengan terjemahan dan tafsirnya dijelaskan sebagaimana penjelasan Allah, Rasul dan sahabat-sahabat beliau alaihissalatu wassalam. Namun engkau meninggalkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, begitu pula pada hari ini kamu engkau tinggalkan. Barakallahu fikum. Ini namanya apa? Kadzdzaba wa tawalla. Dia tidak mau beribadah kepada Allah, walaupun dia tidak mendustakan, dia yakin benar Islam itu agama yang benar. Perkara yang diajarkan oleh Islam itu benar, ya yang kamu yakini benar, ya yang kamu amalkan benar, apa yang kamu sampaikan benar. Tetapi tidak mau mengamalkan, namanya tawalla. Orang seperti ini barakallahu fikum yang akan masuk ke dalam neraka jahanam. La yaslaha illal asqa, kata Allah. Tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam kecuali orang-orang yang asqa. Siapakah asqa? Kadzabah wa tawalla. Orang yang tidak mau percaya dan orang yang berpaling. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa sayujannabuha al-atqa. Dan akan dijauhkan dari neraka jahanam orang-orang yang sebagai sosok al-atqa, orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa tadi? Allazi yu'ti malahu yatazakka. Dia yang menggunakan hartanya sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah. Ada ketaatan kepada Allah dengan harta, dia masuk padanya. Sholat dengan harta, dia masuk padanya. Barakallahu fikum. Apa sholat dengan harta? Kita barakallahu fikum diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Gunakanlah perhiasan kalian ketika setiap kali sholat. Maksudnya, pakailah pakaian terbaik ketika engkau hendak sholat. Diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita memilih pakaian yang baik untuk sholat kita. Dan seterusnya, ini yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini, barakallahu fikum, dia amalkan. Yu'ti malahu. Dia menggunakan hartanya tadi, untuk demikian tadi. Yatazakka. Dengan harapan, dengan tujuan, dibersihkan seluruh dosanya dari dirinya. Betul-betul berharap. Betul-betul berharap. Apa yang dia miliki dari dosa, apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan, diampunilah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia betul-betul bersih dari segala kejelekan-kejelekan tadi. Orang seperti ini barakallahu fikum, sebagaimana kata Allah, ketika dia yu'ti malahu, ketika dia a'ta, ketika dia menggunakan hartanya fi sabilillah untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, au fi ta'atillah untuk mengerjakan ketaatan, barakallahu fikum, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada satu orang pun yang dia harapkan dari orang-orang yang telah mendapatkan kebaikan diri dirinya, tujza, memberikan balasan. Tidak ada sedikit pun, barakallahu fikum. Wala pujian, enggak ada pujian, enggak ada, sama sekali enggak ada keinginan untuk mendapatkan pujian. Orang yang seperti ini barakallahu fikum lebih cenderung biasa diungkapkan dengan orang yang apa? Berada di balik layar. Segala macam ketaatan kepada Allah dia ada di dalamnya, tetapi dia tidak mau nampak di dalamnya. Orang seperti ini barakallahu fikum mendapatkan keutamaan kepada Allah, utama dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya tidak ada harapan illa lillah. Tidak ada harapan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dan seterusnya. Kata Allah, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tidak ada harapan kecuali wajah Allah yang maha tinggi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini, wala sawfa yarda. Sungguh orang yang seperti ini kelak akan mendapatkan apa yang dia betul-betul ridho. Segala macam yang Allah berikan kepada dirinya pasti dia ridho. Dia tidak mengharapkan kecuali pasti Allah akan berikan. Barakallahu fikum. Satu hal yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini, bahwa setiap insan yang menggunakan apa yang dia miliki sebagai fasilitas untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan dua hal. Hal yang pertama, segala macam urusannya di dunia itu mudah. Segala macam urusannya di dunia itu mudah. Hal yang kedua, barakallahu fikum, segala macam urusannya di akhirat itu mudah. Ini orang yang memiliki apa? Sifat tadi. Yang kedua, barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh Allah, seorang insan yang dia tidak mau menggunakan hartanya fi sabilillah, fi ta'atillah, bakhila wastaghna, maka orang seperti ini segala macam urusannya di dunia itu susah. Dan ketika dia masuk ke dalam akhirat, segala macam urusannya pun juga susah. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fasanu yassiruhu. Dia namanya nuyassiru, kami mudahkan. Artinya apa? Dia itu betul-betul diarahkan. Betul-betul diarahkan untuk hal-hal yang usra, yang sulit. Perkara-perkaranya apa? Sulit. Walaupun barakallahu fikum di mata manusia, di hadapan manusia nampak segala macam urusannya dalam mudah, tapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, ia pun barakallahu fikum telah menyatakan di dalam sabda-sabda Rasul. Sebagaimana barakallahu fikum dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam motivasi-motivasi untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, motivasi-motivasi untuk meninggalkan barakallahu fikum kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Barakallahu fikum. Maksud dari pembahasan kita di sini adalah satu hal yang harus selalu kita ingat dalam perjalanan hidup ini. Jangan sampai kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang sudah diberi kemudahan untuk mempelajari agamanya, yang sudah diberi kemudahan untuk melamalkan agamanya, kemudian kita mempersulit diri kita dan kita meninggalkan itu semua. Segala sesuatunya masya Allah barakallahu sangat mudah. Betul-betul mudah. Untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah enggak ada rintangan sama sekali. Untuk mendapatkan kesempatan melakukan ketaatan kepada Allah itu pun juga mudah. Tidak ada rintangan sama sekali. Maka hal-hal seperti ini barakallahu fikum harus kita yakini bahwa bila kita bersungguh-sungguh di dalam mengamalkannya, maka niscaya kita akan mendapatkan kehidupan yang baik dunia serta akhirat. Namun bila mana kita barakallahu fikum meninggalkannya, maka sungguh kita akan mendapatkan kesengsaraan demi kesengsaraan. Dalam perjalanan manusia barakallahu fikum di dalam hidup ini cuma ada tiga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Rasul alaihi salatu wasalam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al hima au kama qala alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya yang namanya perkara yang halal itu sudah jelas. Perkara yang haram pun juga sudah jelas. Di antara yang halal dan haram itu namanya perkara yang masih rancu, subhat. Maka siapa saja yang meninggalkan perkara-perkara yang masih rancu, belum jelas bagi dirinya, maka dia barakallahu fikum telah menjaga dirinya, telah menjaga agamanya, telah menjaga kehormatannya. Dan siapa saja yang mengamalkan perkara-perkara yang belum jelas bagi dirinya, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fasam rahimahullah ta'ala hadis ini dengan penjelasan yang sangat ringkas namun masalah luar biasa. Innal halala bayyin, perkara yang halal jelas. Ini harus kita lakukan. Perkara-perkara yang halal inilah yang boleh untuk kita lakukan, yang boleh untuk kita miliki, yang boleh untuk kita kerjakan, halal. Wa innal harama bayyin, perkara yang haram pun juga jelas perkaranya. Yang namanya haram A, B, C, D sudah disebutkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuna katsirun minan nas. Banyak orang tidak tahu dengan perkara yang syubhat ini. Apakah yang dimaksud dengan perkara yang syubhat barakallahu fikum? Yang dimaksudkan dengan perkara yang syubhat adalah perkara yang dia tidak tahu hakikatnya. Dia betul-betul tidak tahu hakikatnya. Ini boleh atau tidak, halal atau haram. Ketika dia tidak tahu, maka tidak boleh untuk dia mengamalkannya. Apa sebab dia tidak tahu? Banyak sekali. Dan setiap insan tingkatannya beda-beda. Seorang alim, seorang alim, dia tidak tahu perkara tersebut halal atau haram, dengan bahasa lain syubhat ataupun rancu, dikarenakan apa? Dia tidak bisa mentarjih, dia tidak bisa mengambil keputusan dari dalil-dalil yang dia ketahui. Dalil A menyebutkan halal, dalil B menyebutkan haram, dia bingung. Dikoreksi dalilnya semuanya jelas. Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram. Seakan-akan bertentangan. Maka seperti ini barakallahu fiik, rancu bagi dia. Dia tidak boleh mengambil keputusan tanpa dengan keraguan. Jelas saya halal sajalah. Posisinya ragu. Maka seperti ini barakallahu fiik, subhat bagi dirinya. Ini oleh ahli fikih dikatakan sebagai subhat lil mujtahid. Subhat rancu tapi bagi orang yang mujtahid, alim dia. Yang kedua barakallahu alaikum, subhat tetapi kondisinya bagi muqallid. Orang-orang barakallahu alaikum yang dia tidak bisa mengambil keputusan dari penjelasan seorang alim. Alim A mengatakan demikian, halal. Alim B mengatakan haram. Dia bingung. Saya mau ambil pendapatnya siapa? Ketika tidak bisa memutuskan, ini namanya subhat bagi dirinya. Kalau subhat bagi dirinya enggak boleh dikerjakan. Kalau dikerjakan barakallahu dia terjatuh dalam perkara yang haram. Dia terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi kondisi seperti itu saja barakallahu fikum. Kalau dia tidak tahu jangan sampai dia bermudah-mudahan. Jangan sampai bermudah-mudahan. Nah, orang yang atqa, orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan mungkin dia terjatuh dalam perkara-perkara yang sifatnya seperti tadi. Enggak akan bermudah-mudahan sama sekali. Tidak akan bermudah-mudahan sama sekali barakallahu fikum. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini ataupun dari surat ini barakallahu fikum. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Usulut Tafsir, ilmu dasar dalam pembahasan masalah tafsir. Beliau menjelaskan bahwa rujukan di dalam memaknakan Al-Quran ataupun menafsirkan Al-Quran itu empat. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Coba kita lihat. Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kalimat teman akhir dari ayatnya, wa sayujannabuhal aqqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ini adalah tafsiran dari kalimat aqta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ini namanya tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Yang kedua barakallahu fikum, tafsir Al-Qur'an bil hadis. Tafsir Al-Qur'an bil hadis. Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Dalam bahasa Arab ada kata az-ziyadah. Apa artinya ziyadah, Mas? Tambahan. Itu dalam bahasa kita artinya tambahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Lil ladzina ahsanul husna." Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan-kebaikan, apa? Al-husna wa ziyadah. Dia akan mendapatkan tambahan, dia akan mendapatkan husna, kebaikan-kebaikan. Wa ziyadah dalam bahasa kita artinya apa? Tambahan. Kalau kita artikan secara bahasa gini, barakallahu fikum. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan wa ziyadah, dan dia akan mendapatkan tambahan dalam bahasa kita. Tapi itu tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ziyadah di sini adalah an-nazru ila wajhillah. Melihat wajah Allah. Sehingga arti dari ayat ini, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang telah melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan wa ziyadah, dia akan mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah. Artinya seperti itu. Tidak bisa kita artikan bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan dan tambahan kebaikan. Tidak. Tidak diartikan seperti itu. Rasulullah SAW mengartikan az-ziyadah di sini, an-nadhru ila wajhillah. Di sini barakallahu fikum memotivasi kita. Ternyata hanya dengan mengetahui, mempelajari bahasa Arab saja, kita tidak bisa memahami apa? Agama kita. Tidak cukup barakallahu fikum. Dengan kita paham bahasa Arab, kemudian kita membaca kitab-kitab para ulama, kita langsung paham, enggak? Tidak demikian. Ilmu agama ini barakallahu fikum ada landasannya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, yang ketiga adalah barakallahu penjelasan para ulama. Nah, dari situlah barakallahu fikum muncul al-usul, dasar-dasar dalam mengetahui, memahami apa barakallahu fikum syariat-syariat Islam. Tidak cukup dengan bahasa Arab kita langsung bisa mengerti ini itu dan segala macam, tidak barakallahu fikum. Yang ketiga barakallahu fikum adalah tafsiran para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Pernah suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengajak sahabat Ibnu Abbas yang di waktu itu masih sangat muda belia. Masih sangat muda belia. Barakallahu fikum. Mengajak sahabat Ibnu Abbas untuk masuk ke majelis syura, majelis musyawarah besar. Yang mana yang hadir adalah sahabat Umar Al-Khattab dan Ahlu Badr. Orang-orang yang ikut pada perang Badr. Ini sosok-sosok sangat istimewa. Ketika melihat sahabat Ibnu Abbas yang masih muda belia masuk, diperintah, diundang oleh sahabat Umar, Ahlu Badr ini mengatakan kepada sahabat Umar, "Wahai Umar, kami juga punya anak-anak muda yang seumuran dengan sahabat Ibnu Abbas. Kenapa mereka tidak dimasukkan?" Kemudian barakallahu fikum, setelah obrolan panjang, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membaca surat An-Nasr. "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Idza jaa nasrullah, bila sudah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-fath. Kemudian kau melihat manusia itu berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Sahabat Ibnu Umar bertanya kepada Ahlu Badar, "Bagaimana menurut kalian tentang tafsir surat ini?" Azan dulu apa langsung tutup? Biasanya azan nanti jelas. Atai barakallahu fikum tafadhal. Assalamualaikum, kita lanjutkan sejenak. Di dalam kisah tersebut, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada sahabat-sahabat yang sudah sepuh, "Bagaimana menurut kalian dengan tafsir surat tersebut?" Para sahabat mengatakan, "Di mana kita telah mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melihat kaum muslimin sudah begitu banyak jumlahnya. Islam diterima oleh umat manusia, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Banyak-banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersabih kepada Allah dan banyak-banyaklah beristighfar kepada-Nya. Kemudian sahabat Umar berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, "Menurut engkau apa tafsirnya?" Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ini adalah tanda atas kematian Nabi alaihi salatu wassalam." Dan langsung dibenarkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Demikianlah maknanya, dan aku tidak pernah mengetahui maknanya kecuali ini maknanya. Artinya barakallahu fikum, yang pertama dalam kisah ini kita bisa mengerti bahwa tafsir Al-Quran tidak bisa kita arti atau tidak bisa kita dapatkan dengan melihat zahir lafadznya saja. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. engkau melihat manusia sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah. Tidak sebatas itu saja, tidak cukup dengan kita mengetahui bahasa Arab, kita mengartikan, kita tahu maksudnya, tidak. Tetapi barakallahu fikum, kita harus mengerti apa tafsirnya dari para sahabat-sahabat Rasul. Nah, di sini barakallahu fikum, yang pertama tadi, kita tidak bisa menafsirkan Al-Qur'an hanya sebatas dengan mengerti artinya saja. Yang kedua barakallahu fikum, dijelaskan oleh para ulama dari kisah sahabat Ibn Abbas tadi, bahwa begitu banyak orang-orang yang umurnya lebih muda, tetapi dia barakallahu fikum lebih utama daripada orang yang lebih tua. Namun jangan sampai seorang yang muda, dia barakallahu fikum bermuda-mudahan untuk menyepelekan orang yang sudah tua. Luar biasa penjelasan para ulama. Bagi orang yang sudah sepuh, ingat, begitu banyak anak-anak yang masih muda, tapi dia lebih istimewa pengetahuannya dari dirinya. Bagi anak-anak yang masih muda, ingat, walaupun engkau istimewa, jangan pernah menyepelekan orang yang sudah tua. Ini semakna dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan dari kita orang yang sepuh yang tidak apa barakallahu fikum merahmati orang yang masih muda, dan sebaliknya yang muda tidak merahmati yang tua. Bahkan barakallahu fikum, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus terus bersama dengan orang-orang yang sudah sepuh, dan disitulah kita akan mendapatkan barokah. Dari kisah itu pula barakallahu fikum, dijelaskan oleh para ulama bahwa kita betul-betul diperintah untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau lahir kurang lebih 3 tahun sebelum Rasul hijrah. Dan barakallahu fikum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kurang lebih umur beliau berapa? 13 tahun. 3 tahun sebelum hijrah. Setelah hijrah, beliau hijrah selama 10 tahun di Madinah. 3 sama 10, 13 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur sahabat Ibn Abbas kurang lebih 13 tahun. Tetapi beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1660 hadis. Kurang lebih 1660 hadis. Berbeda dengan sahabat Abu Bakar, beliau hanya meriwayatkan 135 hadis saja. Tapi beliau barakallahu fikum terus bersama dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Dijelaskan oleh para ulama, hadis yang datang dari sahabat Abu Bakar semua jumlahnya 136 atau 135, dikarenakan beliau tersibukkan dengan problem kaum muslimin di waktu itu. Yang kedua, di waktu itu sahabat, jumlah sahabat masih banyak, sehingga tidak barakallahu fikum terlalu misal mengucapkan Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, masih ingat semua para sahabat. Masih ingat semua para sahabat, masih baru meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jumlah hadisnya sangat sedikit. Sahabat Umar kurang lebih 500 hadis. Nah, sahabat Ibn Abbas 1660. Jumlahnya sangat banyak. Padahal umur sahabat Ibn Abbas itu cuma ketika Rasulullah sallallahu wasallam meninggal kurang lebih 13 tahun. Kenapa bisa sampai seperti itu? Dikarenakan kesungguh-sungguhannya sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu di dalam radhiyallahu taala anhu di dalam menuntut ilmu. Rasul meninggal, guru beliau meninggal umur 13 tahun, beliau belajar kepada yang lainnya. Terlebih lagi barakallahu fikum, beliau mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu wasallam, Allahumma faqih fiddin wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah beliau, faqihkanlah dia di dalam agama, dan ajarilah, pahamkanlah dia dalam masalah takwil ataupun tafsir. Di sini barakallahu fikum, dijelaskan oleh para ulama, di dalam doa tersebut hendaknya setiap muslim dia betul-betul semangat untuk mendoakan saudara-saudara yang masih kecil. Jangan sampai barakallahu fikum ketika melihat anak kecil dia bermain nakalnya luar biasa, adanya adalah hardikan dan yang dicari dan yang disalahkan orang tuanya. Anak siapa itu nih? Jangan barakallahu fikum, jangan cuma itu. Namun semestinya apa barakallahu fikum, dipegang kepalanya, dilus dan didoakan. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din. Anak siapa saja barakallahu fikum. Semua anak kecil ketika kita melihat anak itu kelihatannya barakallahu fikum nakal, bukan hardikan, bukan celaan, bukan orang tuanya yang dicari dan disalahkan. Datangi, pegang kepalanya, doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'lim. Yang kalau seandainya setiap kita bertemu anak kecil kita doakan seperti mereka semua menjadi ahlul tafsir. Mereka semua menjadi barakallahu fikum orang-orang yang memahami Al-Qur'an, memahami syariat Islam, luar biasa. Luar biasa. Orang tua secara khusus kepada anaknya harus, betul-betul harus. Emosi, marah, sifat manusiawi. Tapi jangan sampai barakallahu fikum doa tersebut ditinggalkan. Aku sudah berusaha mendidik, mengarahkan dan segala macamnya. Ingat, doa, pegang kepalanya, sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang kepalanya, doakan. Allahumma faqih fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kalau enggak bisa bahasa Arabnya, bahasa apa? Indonesianya. Bisa di dalam hati, bisa pula hanya apa? Kita ucapkan. Ini barakallahu fikum di antara bimbingan dari Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Wallahu alam bissawab. Tapi barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa kita ambil dari faedah-faedah yang ada dalam surat Al-Lail. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita pada golongan barisan orang-orang yang atawattaqa wa saddaqa bil husna. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari golongan-golongan yang disebutkan Allah bakhila wastahna wa kadzdzaba bil husna. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Saya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.